Asal pemimpin mencintai rakyat, maka pasti rakyat akan cinta sama pemimpinnya. Muga-muga Pak Kusnan ngrumakno iki. Gampang, kata orang Jawa gini, pokok isok dadi gula mesti dirubung semut. Nek dadi tembelek ya dirubung laler.